lengkapiku. Kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras teduh hati. Engkau lah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, oh. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu. Kamu menemaniku, kau menenangkanku, kau melegakan aku. Kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan.